Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi lil alamin. Wabaat. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di awal perjumpaan kita kali ini atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman. Nikmat yang menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Maka marilah syukuri agar Allah tambah, karena kaidahnya la in syakartum la azidannakum. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kalian. Sebagaimana kita awali majelis kita dengan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah berkenan memberikan kita pemahaman yang tajam, kita mengerti apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik agar kita bisa mengamalkan ilmu kita. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sebagaimana kita harus menguatkan syahadatain kita, jemaah. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kembali merenungkan dan meresapi bahwa kita hanyalah seorang hamba, hamba yang mengabdi, hamba yang beribadah, dan hanya beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan untuk beribadah kita butuh guidance, kita butuh uswah, kita butuh kudwah, kita butuh konsep dan arahan, dan itulah konsep Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah ikuti beliau, lalu bersalawatlah dan ucapkan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, kita telah menyelesaikan bab Al-Mubadarah atau bersegera menuju amal soleh dan kebaikan. Dan harus ada perubahan di dalam diri kita. Harus ada upaya untuk menyegerakan amal soleh dan berkompetisi secara sehat. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada Ahmad bin Saleh, sebagaimana dalam kitab As-Siyar, ta'abbat min qabli an tara'as. Atau tar'as mungkin. Fa innaka in tara'asta lam taqdir an tata'abbada. Beribadalah sebelum engkau punya banyak tanggung jawab. Beribadalah sebelum engkau banyak urusan. Beribadalah sebelum engkau jadi tokoh. Kita sempat sebutkan sabda Nabi SAW, sebelum punya kekayaan yang membuat kita melampaui batas. Karena kalau engkau sudah banyak kesibukan, sudah banyak tanggung jawab, sudah jadi tokoh, jadi orang yang sibuknya minta ampun, kau gak akan bisa ibadah. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sebuah nasihat yang sangat dalam, yang menunjukkan pengalaman yang berbalut ilmu, yang hanya teori. Kita gak bisa kok, nanti setiap saat kita bisa ibadah. Kata Imam Syafi'i, enggak. Kalau Anda udah banyak kesibukan, Anda susah beribadah. Dan nasihat Imam Syafi'i ini kan berharga banget di masa pandemi kita. salah satu yang harus kita lihat baik-baik, bahwa dengan segala kesulitan di kondisi ini, tapi Allah kasih waktu. Allah kasih waktu. Betul, sebagian pihak merasa lebih sibuk karena work from home itu seakan-akan tidak ada batas waktu lagi, harus kerja sampai malam. Tapi secara umum waktu tuh banyak pada saat-saat ini. Makanya sebelum insya Allah Allah kasih normal lagi, manfaatkan untuk beribadah di masa ini. Sebelum Allah kasih normal lagi, manfaatkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita sibuk lagi. Sebelum kita normal lagi. Karena kaidahnya itu tadi, beribadahlah sebelum kalian punya banyak tanggung jawab. Untuk yang misalnya jomblo-jomblo jemaah, beribadahlah sebelum kita punya tanggung jawab sebagai seorang suami, punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Mumpung masih single, jadi gak usah berangan-angan kapan merit, kapan nikah. Ya udah, sekarang isi dengan ibadah, isi dengan amal soleh, isi dengan ilmu. Kita yang belum punya anak, daripada ikhtiar silakan, tapi daripada kebanyakan berkhayal, gak jelas. Ini mumpung kita belum ada anak dan sibuk ngurus anak, perbanyak ibadah kepada Allah, gali terus ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita punya anak, kan sesimpel itu. Itu kalau anak satu. Kalau anak 13, repot. Jadi mumpung masih ada waktu, bersegera. Itu nasihat al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bersegera. Bersegera. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebagaimana nasihat Ibnu Umar kan, idza amsayta fala tantadhir as-subah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau Anda di waktu sore, jangan tunggu sampai pagi. Yang bisa kita selesaikan di sore, di malam, selesaikan di sore dan di malam. Dan apabila Anda berada di waktu pagi, jangan pernah nunggu waktu sore. Yang bisa diselesaikan di waktu pagi, di sebelum zuhur, di ba'da zuhur, selesaikan itu. Selesaikan itu. Jangan pernah menunda. Mubadarah. Lihat Umar aja mau kasih tahu Abdul bin Mas'ud di waktu pagi, kalah cepat sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa mubadarah itu penting. Jadi pesan yang besar adalah kita bukan hanya disuruh ibadah, tapi kita disuruh bersegera untuk mengerjakan ibadah. Ingat, kita bukan hanya disuruh amal soleh, tapi bersegera beramal soleh. Kita bukan hanya disuruh sholat, tapi bersegera sholat di awal waktu atau di saat waktu kita mungkin. Kalau awal waktu tidak mungkin kan, gak bisa, secepat mungkin kita kerjakan. Mubadarah, bersegera. Bersegera menuju ampunan Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Hadirin Allah muliakan, itulah yang kita bahas di bab Al-Mubadarah. Sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya. Ke bab berikutnya. Itu bab ke-11. Bab Mujahadah. Bab Mujahadah. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita akan masuk ke bab Mujahadah. Dan sebelum masuk ke bab ke-11, sekali lagi yang harus kita renungkan, yang harus kita ingat terus, bahwa kita sudah menyelesaikan 10 bab. Nah, apakah pengamalan kita sudah sampai 10 bab itu? Jadi jangan senang-senang, oh alhamdulillah masuk ke bab 11. Iya, bab 11. Tapi ilmu dan amal kita berjalan bersama dan paralel apa enggak nih? Jangan sampai bukunya udah sampai bab 11, ilmunya baru sampai halaman 11. Sama-sama 11 tapi beda. Satu bab, satu halaman. Bahkan bab 1 aja belum diamalin. Jamaah yang muliakan, sekali lagi kita ingatkan ucapan Imam Syafi'i. Sekali lagi, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma khufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal. Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sekedar dikuasai, yang sekedar dikaji, yang sekedar diselesaikan. Bukan itu ilmu. Ilmu itu yang bermanfaat. Coba kita renungkan, apakah kita benar-benar sudah mengamalkan ilmu kita atau belum? Apakah kita sudah berjuang untuk merubah diri kita atau belum? Ismail aja, catatan waktu kita dalam beribadah udah semakin baik atau belum? Karena itu mubadar. Terus kita sudah manafasaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Barang siapa yang ingin mengalahkan kamu dari sisi dunia, maka kalahkan dia dari sisi akhirat. Nah, itu udah benar-benar ngeresep atau belum? Atau kita terprovok, kita terpancing, akhirnya kita masuk ke dalam kotak dunia. Padahal ketika ulama menjelaskan kalau ada yang ingin mengalahkan Anda di dalam masalah dunia, udah biarin aja, tapi kalahkan dia dalam masalah akhirat. Kalahkan dia dalam masalah akhirat. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Coba ingat-ingat lagi bab ikhlas. Terus ingat lagi tentang bab taubat. Sudahkah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 sampai 100 kali atau lebih? Hadis-hadis yang kita sudah bahas, jemaah. Hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Ini benar-benar harus kita jadikan konsentrasi kita. Hadirin Allah muliakan, sekarang bab yang ke-11, dan semoga Allah kasih taufik kita untuk bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-11, bab mujahadah. Kita akan jelaskan apa itu al-mujahadah. Ayat yang pertama kali, jemaah, ayat yang pertama kali dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan diangkat oleh beliau adalah sebuah ayat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di dalam atau di jalan kami, di jalan kami, maka kami akan berikan hidayah dan petunjuk menuju jalan-jalan kami tersebut. Dan sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, yang bermujahadah di jalan kami, itu yang kami akan kasih petunjuk kepada mereka menuju jalan-jalan kami tersebut. Dan Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Hadirin Allah muliakan, apa maksud ayat ini? Banyak para ulama menjelaskan bahwa maksud berjihad di dalam ayat ini adalah jihad yang bermakna bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena ayat ini turun sebelum jihad yang bermakna perang itu disyariatkan. Keterangan ini bisa dicek di dalam tafsir Al-Qurtubi. Dijelaskan oleh sebagian ulama. Ibnu Athiyah pernah menyatakan fahiya qabla al-jihadil urfi. Maksud jihad di ayat ini adalah sebelum jihad yang dikenal oleh kita sekarang, yaitu jihad dengan arti perang. Ini sebelum, kata Ibnu Athiyah. Wa innama huwa jihadun am. Oleh karena itu makna jihad di dalam ayat ini adalah jihad bermakna umum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa talabu mardatihi, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Total dalam berjuang, bersungguh-sungguh dan total dalam berjuang. Dari maksud ayat ini adalah umum untuk seluruh perjuangan di dalam agama. Ketika jamaah sekalian berjuang untuk bisa sholat dengan khusyuk, itu masuk dalam ayat ini. Berjuang untuk bangun malam melakukan tahajud, itu masuk ke dalam ayat ini. Berjuang untuk jadi ahlus sedekah, yang hobi infak, masuk ke dalam ayat ini. Berjuang untuk bisa jadi ahlus siam, masuk ke dalam ayat ini. Makanya Al-Hasan bin Abil Hasan rahimahullah beliau mengatakan al-aya fil ubad, ayat ini untuk para ahli ibadah. Ayat ini untuk para ahli ibadah. Al-aya fil ubad. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, baru kami akan berikan petunjuk. Jadi apa kata Ibnu Athiyah? Fa yaqbalu al-jihadul ufi wa inna ma huwa jihadun 'am fi dinillahi wa talabi mardatihi Ini sebelum jihad yang bermakna perang, maksudnya turun sebelum disyaratkan itu, dan ini secara umum bersungguh-sungguh di dalam agama Allah dan mencari ridha Allah. Jadi setiap kesungguhan, setiap perjuangan di dalam agama Allah dan mencari ridha Allah, maka masuk ke dalam ayat ini. Dan Hasan bin Abil Hasan mengatakan ini ayat untuk para siapa? Al-Ubbad, para ahli ibadah. Dan juga Abdullah bin Abbas, jemaah. Abdullah bin Abbas mengatakan hiya fil ladzina ya'maluna bima ya'lamun. Ayat ini untuk orang-orang yang mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Jadi setiap orang yang berjuang mengamalkan ilmunya, maka masuk ke dalam jihad. Itu keterangan banyak para ulama, walaupun ada keterangan yang berbeda. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, dan keterangan-keterangan itu bisa dicek di dalam tafsir Al-Qurtubi. Hadirin yang semoga Allah muliakan, sebagaimana tadi kita sampaikan, walaupun ada sebagian ulama juga seperti Ibnu Zaid dan lain-lain mengatakan ini tentang jihad perang, yang tentu saja sesuai dengan kaedah-kaedah ulama yang berlaku. Dan ini bisa dicek di dalam tafsir At-Tabari. Tapi hadirin yang semoga Allah muliakan, sekali lagi, fakta bahwa ayat ini turun sebelum jihad dengan perang, sebagaimana dikatakan para ulama, ini yang memperkuat bahwa ini bermakna umum. Makanya kalau kita cek tafsir Ibnu Katsir pun, beliau membawakan keterangan Abbas Al-Hamadani ketika melihat alladzina ya'maluna bima ya'lamun, yang menjelaskan persis keterangan Abdullah bin Abbas. Yaitu mereka adalah orang yang mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Ilmu yang mereka ketahui. Jadi jihad bermakna umum. Bersungguh-sungguh dalam berjuang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam berjuang dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya, semoga Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, setelah kita dengar keterangan para ulama, ayat ini dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh, untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya kesungguhan, pentingnya totalitas dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang semakin memperkuat bahwa ayat ini umum, Imam Nawawi memasukkan di dalam bab mujahadah, bukan dalam bab perang, dalam bab mujahadah, kesungguhan. Kalau dalam buku terjemahan apa sih? Bersungguh-sungguh ya. Jadi Imam Nawawi pun memasukkan ayat ini ke dalam bab bersungguh-sungguh, bukan bab perang. pesannya adalah pentingnya kesungguhan, pentingnya totalitas. Jangan kasih sisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kasih sisa untuk akhirat kita. Karena itu yang kekal. Jangan untuk makhluk kita totalitas, tapi untuk pencipta kita, kita setengah-setengah. Untuk mendapatkan barang, kita habis-habisan. Ada banyak orang, hanya untuk dapat barang, itu bisa berangkat ke sebuah negara, bahkan pakai private jet, dan nggak peduli kos yang dikeluarkan berapa, lalu balik lagi ke Indonesia. Itu hanya untuk dapetin barang. Lalu untuk mendapatkan ridho Allah, gak ada perjuangan sama sekali, subhanallah. Pengen untuk dapatkan barang, dia bisa keluar negeri, dan bukan pakai pesawat komersial, private jet dia pakai. Tapi hanya untuk ke masjid yang jaraknya 100 meter aja, dia gak bisa. Untuk kajian yang online saja, lupa terus alasannya. Lupa terus. Ini hal yang perlu kita renungkan. Imam Nawawi ingin menjelaskan pentingnya mujahadah, pentingnya bersungguh-sungguh, pentingnya totalitas, pentingnya perjuangan untuk mencari ridho Allah, pentingnya perjuangan untuk mempertahankan hijrah kita, mempertahankan hijrah kita. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ad-Dhahhak mengatakan walladzina jahadu fil hijrah. Makna ayat ini diantaranya barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam hijrahnya. Ini Imam Ad-Dhahhak. Bersungguh-sungguh dalam hijrahnya, total dalam hijrahnya. Ayat ini tentang orang-orang yang total dalam hijrah. Salah satu maknanya kata Imam Ad-Dhahhak. Jadi kita udah putuskan hijrah, ya total dong. Kita udah putuskan, gue hijrah nih. Habis-habisan dong, sungguh-sungguh dong ketika hijrah. Jangan setengah-setengah, jangan kasih sisa doang. Atau bagi para akhwat atau wanita, jangan hanya sebatas hijab dan ganti wardrobe aja. Itu bagus, tapi itu baru satu poin, satu kotak. Dari mana hijrah itu sesungguhnya dan komprehensif. Jadi total dong, sungguh-sungguh dong, berjuang. Jangan begitu hijrah dapat kendala, aduh kayaknya gue mundur aja deh, aduh ternyata itu susah ya, gue pikir hijrah gak ada masalah loh. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Ini pesan untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari ridho Allah, bersungguh-sungguh di dalam agama Allah, bersungguh-sungguh di dalam hijrah yang menjadi keputusan kita bulan lalu, atau tahun lalu, atau dua tahun lalu, atau lima tahun lalu. Lakukan secara total, all out, itu poinnya. Kalau Anda putuskan hijrah, lakukan secara all out. Jangan musiman aja. Lagi hype, wah kita hijrah. Nanti lesu lagi. Orang manusia lesu, kita lesu juga. Gak bisa. Harus berjuang. Harus berjuang. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh totalitas, butuh perjuangan. Makanya tadi kita jelaskan bahwa tafsir Abdullah bin Abbas adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka ketahui. Orang-orang yang mengamalkan ilmu mereka dinamakan mujahada walladzina jahadu fina. Jadi ini menunjukkan bahwa kita gak akan bisa mengamalkan ilmu kita kalau tidak ada mujahadah, kalau tidak ada kesungguhan, kalau tidak ada totalitas, kalau tidak ada unsur perjuangan dan pengorbanan, gak bisa. Kan itu keterangan Abdullah bin Abbas rahimahullah radhiyallahu ta'ala. Dan makna ini juga dibawakan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, mengamalkan ilmu. Jadi sekali lagi PR kita bukan hanya belajar, bukan hanya ikut kajian, bukan hanya belajar kitab-kitab para ulama diantaranya Riyadhus Shalihin. PR berikutnya adalah amalkan ilmu kita. Dan untuk mengamalkan ilmu kita butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh perjuangan, butuh totalitas. Makanya setiap kajian kita ingatkan, kita perlu isti'anah, minta pertolongan sama Allah. Karena kita gak akan bisa mengamalkan pelajaran hari ini nih kalau gak totalitas, kalau gak sungguh-sungguh. Dan gimana kita bisa sungguh-sungguh kalau Allah gak tolong kita? Mengamalkan ilmu butuh kesungguhan, butuh effort, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Untuk menjadi ahli ibadah itu kan Al-Hasan bin Abil Hasan mengatakan ayat ini tentang ahli ibadah. Berarti jadi ahli ibadah itu gak mudah. Jadi orang yang ahli ibadah itu maksudnya apa sih? Orang yang semangat ibadah. Orang yang semangat ibadah gak mudah. Itu tadi, kita udah 10 bab nih. Untuk mengamal 10 bab itu harus jungkir balik ya mas kalian ya. Harus berjuang. Jangankan untuk beriman kepada takdir aja nih, kita menghadapi kondisi yang kita gak suka. Itu untuk beriman kepada takdir, aduh, itu bisa kepala di kaki, kaki di kepala. Hanya untuk bisa menerima kenyataan. Berat, memang berat. Makanya walladzina jahadu fina. Mundur, bukan mundur. Minta pertolongan sama Allah. Tapi berat, iya memang berat. Harus mujahadah. Kalau kita gak sungguh-sungguh gak bisa. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu surga. Yang Allah tawarkan adalah surga. Kesungguhan. Capek. Iya capek memang. Makanya para ulama mengatakan dulu, atau masyayikh kita bilang kalau kita lagi capek-capek belajar, ar-raha fil jannah ya ikhwah. Istirahat itu di surga. Di dunia ini bukan waktu istirahat. Itu kita sering dengar nasihat itu dari masyayikh kita. Ar-raha fil jannah. Istirahat itu di surga. Dunia memang tempatnya keringetan, letih, ada yang kurang gizi, ada yang kekurangan vitamin D, ada yang kekurangan kalsium lah, terus kecapean, kurang tidur. Emang dunia di situ tempatnya. Harus berjuang. Makanya diantara tafsirnya adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu. Ini para ahli ibadah. Jadi ketika Al-Imam Qurtubi membawakan keterangan bahwa ini ayat turun sebelum jihad yang bermakna perang, bukan berarti ayat ini mudah diamalkan. Ini gak mudah jamaah. kalau ingin berubah, kalau ingin berhijrah, ingin berhasil, totalitas, sungguh-sungguh, keluarkan semua kemampuan, keluarkan semua kemampuan. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Wa khairul khata'ina tawwabun, yang orang-orang yang terbaik dari yang banyak melakukan kesalahan, yang paling banyak bertobat. Artinya salah, bangkit coba lagi, salah, bangkit kembali ke Allah lagi, salah, bangkit kembali ke Allah lagi. Hadirin Allah muliakan, perjuangkan hijrah kita, perjuangkan keputusan kita. Perjuangkan pencarian kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merasakan berat, semua orang berat. Semua orang berat. Antum kalau ngelihat orang yang ahli ibadah, yang mukanya teduh, tenang, kalau ketemu tuh kayaknya tuh adem banget. Kayaknya tuh orang enggak ada masalah. Keliru. Itu orang-orang kayak gitu tuh udah ngelewatin jungkir baliknya kehidupan, dan itu orang capek-capek semua. Itu orang-orang totalitas. Itu orang-orang tuh udah berjuang. Cuman kita gak ngeliat aja perjuangannya. Kita ngeliat mereka udah teduh-teduh begitu. Makanya kan saya suka bilang, sama kayak orang ngeliat Ronaldo main bola, kesannya enak banget main. Tapi kan Anda gak lihat latihannya. Latihannya jungkir balik. Anda kan gak ngikutin diet ketatnya. Sama. Nanti kok dia bisa tenang banget ya? Kok dia bisa sih sholat khusyuk gitu? Itu untuk sampai titik itu, ya Allah. Itu totalnya harus habis-habisan. Untuk sampai, enggak ada orang gampang. Ya sama, dia orang kok bisa hafal ayat begitu ya? Banyak banget hafalannya. Ya karena Anda pas ngelihat dia hafalin sampai jam 12 malam, jam 1 malam, Anda kan enggak ngelihat. Anda ngeliat pasti udah hafal aja jadi imam. Oh kayaknya gak ada yang salah ya. Hebat tuh, hafalannya kuat. Bisa, seringkali bukan hafalannya kuat. Seringkali itu karena taufik dari Allah. Lalu dia muroja, diulang lagi. Sebagian masya itu kasih nasihat. Kalau Anda misalnya contohnya, kalau Anda ingin menghafal Quran, bisa menghafal satu halaman nih, ulang satu halaman itu sebanyak minimum 20 kali. Kalau bisa 50 kali. Dan dianjurkan 70 kali. Siapa di antara kita yang ulang satu halaman 70 kali? Dan itu memang benar-benar ada dan banyak kasus di dunia para ulama. Atau di tengah-tengah penuntut ilmu yang menghafal Quran, 70 kali diulang. Untuk hafal satu halaman. 70 kali. Kita baru ngulang yang ketujuh kali gagal, kayaknya Anda gak ada bakat ngafal nih. Udah, memang hafalan udah mentok. Udah, Anda mau jadi istiqomah jadi orang awam aja. Udah, kayaknya gak maju-maju. Hafalannya kulhu, kulya, kulaudhu bilfalak, dan seterusnya. Bagus, tapi cari justifikasi. Padahal gak berusaha. Kalau berusaha, insya Allah bisa. Kalau berusaha bisa. Kalau berusaha insya Allah bisa. Cuman kita gak berusaha. Dan lebih sering dari kita memilih mundur. Kalau udah gak bisa udah mundur. Udah gak mungkin. Lu jangan mundur, maju terus. dan maju ya. Jangan mundur, nanti ngulang lagi, mundur, ngulang lagi. Jadi kita cuma capek babak belurnya doang. Begitu sakit, maju terus. Tawakal Allah, minta pertolongan sama Allah. Semua capek, semua letih, semua sengsara. Dalam tanda kutip, sengsara itu maksudnya secara fisik ya, itu capek, letih gitu loh. Harus totalitas. Dan semua demikian. Cuman kita ngeliat hasilnya aja, kita ngeliat prosesnya gimana. Kenapa ya aku tuh sholat di Masjidil Haram, kalau itikaf udah ngantuk, ketidurannya lebih banyak ketidurannya daripada jumlah rakaatnya. Kok? Tapi sebelah aku tadi dia bisa nangis, bukan nggak ketidur lagi, bisa nangis. Itu nggak mudah bisa begitu. Butuh proses. Butuh proses. Butuh proses. Saya tahu ada salah satu teman yang hafalnya kuat dan banyak pihak yang senang dengan hafalannya, tapi mereka gak tahu gimana dia jaga hafalannya sendiri aja gitu. Sabtu Ahad tuh gak kemana-mana, di pojokan masjid nyempil aja gitu, diulang terus, diulang terus, diulang terus, diulang. Yang lain main bola, dia ngulang terus, ngulang terus, ngulang terus, ngulang terus. Yang lain jalan-jalan, dia ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Itu kayak punya dunia sendiri udah. Kayak punya dunia sendiri. Alhamdulillah jadi. Ketika sakit gak ada yang tahu. Saking apa namanya, senantiasa menyendiri. Karena sebenarnya alfaranya gak terlalu kuat sosok ini. Saya tahu sedikit banyak tahu beliau, hafalannya normal-normal aja. Tapi bisa banyak sekali yang dihafal. Dan dia selesai Al-Quran 30 juz dan yang lain-lain. Itu karena capek memang. Makanya hasilnya di atas, artinya kalau dia effortnya atau usahanya seperti yang lain, dengan kemampuan dia segitu, maka hasilnya gak akan istimewa. Kalau effortnya sama seperti yang lain, yang standar-standar aja. Kenapa jadi hasilnya istimewa? Karena perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Itu berapa kali beliau sakit tuh gak ada yang tahu. Udah menggigil aja sendiri. Menggigil sendiri. Udah belum nikah pada saat itu. Udah menggigil, meriang, segala macam sendirian aja. Dan gak ngeluh, gak ini. Tiba-tiba gak masuk aja. Bakal masuk, satu tuh langsung cari mana yang beliau ya. Orang tuh capek ya, Pak. Ya sih, atau punya guru-guru atau ustad-ustad kita yang ilmunya Masya Allah dan seterusnya. Kita bilang, enak banget ya jadi ustad itu, pinter banget. Belum tentu hanya faktor pinter itu bisa jungkir balik belajarnya. Cuman kita gak ngeliat aja ketika beliau belajar, kan belum kenal beliau waktu beliau berjuang. Sekarang aja pas sudah jadi, kayaknya enak banget deh tuh jadi beliau. Coba aja kalau mau coba prosesnya. Gak ada yang mudah. Harus mujahad, harus sungguh-sungguh, harus totalitas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pelajaran yang berikutnya jamaah, dan jika kita bisa bersungguh-sungguh dan totalitas dalam mencari ridho Allah dalam hijrah kita, maka Allah akan kasih hidayah dan petunjuk bagi kita. Makanya kunci hidayah adalah totalitas, salah satunya. Kunci hidayah adalah kesungguhan dalam mencari ridha Allah, sungguh-sungguh. Makanya kunci hidayah gak harus benar semua. nggak harus selalu melakukan apa kebaikan tanpa ada cacat atau kesalahan. Bukan. Siapa orang tanpa ada kesalahan? Dan siapa orang nggak pernah salah? Tapi kunci hidayah adalah totalitas, berjuang, siap kepala di kaki-kaki di kepala, dan kalau gagal coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, dan tidak ada kata mundur dan menyerah. Allah akan kasih hidayah. Bismillah. Ini janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Coba kita lihat lagi ayatnya. Lihat di situ Allah mengatakan, lihat bahasa Arabnya, lanahdiyannahum subulana. Lihat ada lam, itu lam fathah, lanahdiyannahum. Ada lam fathah, ada lam fathah, itu artinya lam taukid, penegasan. Jadi pasti gitu loh. Penekanan. Lam itu lam fathah, la itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Adalah itu artinya lam taukid, penekanan. Kalau bahasa kita pasti kami akan berikan hidayah dan petunjuk. Dan bukan hanya la, di situ ada nun tasydid. Lanahdiyannahu. Diyannahum. Diyannan na tasydid. Nun tasydid fata. Itu juga fungsinya untuk penekanan, takkid. Jadi ada dua, ada tiga penekanan, lam, nun, dan tasydid. Atau anggap aja dua, lam tas, lam fathah dan nun tasydid. Karena kan nun itu nun penekanan, bisa nun sukun dan nun tasydid. Ini nun tasydid, penekanan. Lanahdiyannahum. Artinya pasti, makanya kan benar-benar akan kami tunjukkan mereka jalan kami. Pasti. Jadi jangan pernah meragukan. Ini penekanannya udah dua, pakai dua perangkat, pakai lam, pakai nun. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab begitu jemaah, biar kita tuh ngerti. Ini jadi bukan, harusnya kan standarnya walladzina jahadu fina fanahdihim, misalnya gitu. Atau nahdihim. Tapi ini enggak nahdihim, lanahdiyannahum. Lanahdiyannahum. Artinya pasti kami akan kasih hidayah kepada orang tersebut. Jadi ada garansi. Ada garansi. Ada garansi. Jadi kalau aduh kok aku gagal terus, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Kenapa? Karena Allah kasih janji dan kepastian. Orang yang total akan Allah kasih petunjuk. Orang yang total Allah akan kasih hidayah. Tapi Allah nggak bilang apakah Allah kasih apa? Allah kasih itu di hari H atau H plus 1 atau H plus sebulan atau H plus 1 tahun? Ya pasti. Makanya dijalanin aja. Udah pasti kok. Ini bukan tentatif lagi. Ini pasti. Ini penekanannya dua. Makanya para ulama kita menyatakan seperti Al-Hasan bin Fadl, alladzina hadainahum humul ladzina jahadu fina. Yang kami akan berikan hidayah adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami. Itu aja. Yang kami kasih hidayah, kriterianya sungguh-sungguh. Ingat, bukan yang gak pernah salah. Siapa yang gak pernah salah? Tapi yang sungguh-sungguh. Jadi gak usah berkecil hati, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus asa. Ingat nasihat ucapan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, itu kan imshi wala taltafit. Terus berjalan, jangan nengok. Hatta yaftahullahu alaik, sampai Allah bukakan kemenangan untuk anda. Itu kan, sampai Allah bukakan kemenangan, Allah akan bukakan kemenangan. Gagal coba lagi. Makanya Abdullah mengatakan, waladina jahadu fil hijrah lanah diannahum subal thabat ala iman. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam hijrahnya, total dalam hijrahnya, kami akan kasih hidayah agar istiqomah di atas iman. Istiqomah, Allah kasih jamin, pasti istiqomah nih orang. asal cukup sungguh-sungguh. Begitu di PHK, begitu jobless, fight gitu loh. Jangan kebanyakan bengong atau gimana, enggak. Sungguh-sungguh. Nanti Allah kasih hidayah. Makanya yang membuat kita gagal sekali lagi, karena kita gak sungguh-sungguh. Umar bin Abdul Aziz pernah menyatakan, innama qasru bina an ilmin ma jahilna taksiruna fil amali bima alimna. Yang membuat kita gagal memiliki ilmu yang kita belum tahu itu karena kita tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Jadi membuat kita gak dapat banyak ilmu itu karena kita tidak serius, taksir, lalai untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kalau kita mengamalkan semua ilmu yang kita ketahui, kita akan dibukakan pintu-pintu ilmu yang lain. Kan gitu, coba. Jadi, ini kunci hidayah. Kunci petunjuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam ikhlas, tulus, beriman, kesungguhan, totalitas. Baru Allah akan kasih petunjuk. Dan pasti lanah diyannahum subulana. Makanya itu kan yang sering, misalnya sering disampaikan, misalnya dalam masalah kasus rumah tangga, banyak diantara kita dikit-dikit, udah kayaknya aku cerai aja. Suamiku tuh begini, boleh gak cerai Ustaz? Istriku tuh begini, boleh gak cerai Ustaz? Pertanyaannya, sudah total belum mempertahankan rumah tangga? Itu poinnya. Udah total atau belum? Mayoritas kita gak total. Ya kalau gak total gimana lo kasih petunjuk? Total dulu dong. Karena kalau kita total, kita all out mempertahankan rumah tangga kita, kita lakukan semua yang diarahkan Allah dan Rasulnya, lanah diyannahum subulana. Allah kan kasih petunjuk. Allah kan kasih hidayah. Allah kan kasih hidayah. Mayoritas kita enggak. Ada yang total, enggak semuanya tentu saja. Tapi banyak dari kita enggak total. Enggak bersungguh-sungguh. Makanya selalu mentok. Berjuang lah sungguh-sungguh, insya Allah Allah kasih hidayah. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan atas atensi. Dan saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadah kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.